Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak bosan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang lalu tidak bisa hadir atau tidak bisa mengisi pelajaran dikarenakan ada satu dan lain hal yang perlu saya kerjakan. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang mulia, kedua hasanah kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada para ummul mukminin dan juga kepada anak-anak beliau, kepada cucu-cucu beliau, dan juga kepada para pengikut beliau hingga akhir nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan lagi tentang fikih dalam mazhab Al-Imam Al-Mumajjal, ya, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang kita ambil dari kitab Umdatu Talib li Nailil Ma'arib. Yang dimana sekarang kita masih di bab tentang wudu. Pada kesempatan yang lalu, ya, sudah kami sampaikan berkaitan pengertian wudu, ya, kemudian fardu-fardu wudu atau rukun-rukunnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang wajibnya wudu, yaitu tasmiyah. Yaitu tasmiyah. Ini di halaman yang ke-56, ya, di PDF juga halaman 56 di kitab aslinya. Kalau antum dan antuna memegang bisa buka halaman 56, ya. Pada kesempatan yang lalu disebutkan bahwa yang namanya tasmiyah adalah wajib wudu. Ya, yang namanya tasmiyah adalah wajib wudu. Kemudian terakhir itu sampai dengan perkataan al-mu'alif rahimahu ta'ala ka kiraatin wa adhanin, ya, wa rafi syakin wa ghadabin. Itu terakhir kemarin, ya, pada kesempatan yang lalu. Maka kita masuk pada kalimat atau perkataan beliau Imam Al-Buhuti rahimahullah. Qala al-mu'alif rahimahu ta'ala au nawa at-tajdida nasyan hadathahu. Atau berniat, ya, memperbarui wudu ketika lupa hadasnya. Maksudnya begini, jika seseorang dia berniat, ya, untuk memperbarui toharohnya, namun ternyata dia baru sadar bahwa dirinya telah berhadas, maka apakah toharoh yang dilakukannya itu sah? Kata Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ya, rahimahullah, kata beliau mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, toharohnya sah. Karena dia berniat melakukan toharoh yang disyariatkan. Maka sudah semestinya dia mendapatkan apa yang dia niatkannya itu. Nah, hal ini, ya, pendapat pertama ini, sebagaimana zahir perkataan al-mu'alif rahimahullah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah taharohnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia belum berniat menghilangkan hadas dan melakukan perbuatan yang terkandung dalam niatnya tersebut. Ya. Kemudian qala mu'alif rahimahullah ta'ala au al-ghusla li nahwi jum'atin au 'aidin irtifa'a hadatsuhu atau mandi, ya, seperti untuk mandi Jumat atau mandi untuk salat Id, ya, dalam rangka mengangkat hadasnya. Jika seseorang mandi, ya, dalam rangka melaksanakan suatu ibadah yang dianjurkan baginya untuk mandi seperti tadi, ya, salat Id, ya, atau mandi ketika akan salat Jumat atau mandi setelah memandikan mayit, ya, atau mandi ketika akan ihram atau mandi ketika akan masuk kota Mekah dan sebagainya yang dianjurkan untuk mandi, ya, maka hal tersebut juga dapat mengangkat hadas kecilnya juga, ya. Lalu kata beliau rahimahu ta'ala, wa in tanawwa'at ahdathun fanawa ahadaha irtifa'a kullaha. Jika berniat mengangkat, ya, berbagai hadas, lalu dia niat salah satunya, maka semuanya hadas tadi itu terangkat. Misalnya seseorang memiliki hadas kencing, ya, dia juga habis makan daging unta dan dia juga buang angin, ya kan, berarti terkumpul padanya berbagai hadas, kencing, makan daging unta, sama buang angin, terkumpul padanya tiga hadas ini, ya. Kemudian dia berwudu, ya, kemudian dia berwudu dalam rangka mengangkat hadas kencingnya saja atau dalam rangka mengangkat hadas buang anginnya begitu misalnya, maka semua hadas yang ada pada dirinya tadi itu terangkat. Sama juga misalnya dalam hadas akbar, ya. Misalnya seseorang memiliki hadas setelah berjima. Lalu dia tidur. Kemudian dia mimpi basah. Maka orang ini memiliki dua hadas pada dirinya itu. Lalu dia melakukan toharoh untuk mengangkat salah satu dari dua hadas tadi. Maka semua hadas akbar yang ada pada dirinya itu terangkat. Pun demikian sama halnya dengan seorang wanita. Yang dimana dia berjima dengan suaminya. Ternyata setelah itu dia haid. Maka terkumpul padanya dua hadas akbar. Kemudian ketika sudah selesai haidnya, dia berniat mengangkat salah satu hadas yang ada pada dirinya, maka semua hadas tadi terangkat. Ya, baik hadas karena berjima maupun hadas karena haid. Ya, wallahu taala alam. Berikutnya kita masuk pada halaman yang ke 57. Ya. Qala al-mu'alif rahimahu ta'ala wa yusannu an yanwiya 'inda awwali masnunin wujida qabla wajibin. Dianjurkan berniat ketika pertama melakukan hal yang sunnah yang ada sebelum yang wajib. Dianjurkan berniat ketika pertama melakukan hal yang sunnah yang ada sebelum yang wajib. Maksudnya gini, apa yang disunahkan pertama kali melakukan wudhu sebelum hal yang wajib, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Kan begitu. Ini sunnah dalam wudhu, membasuh telapak tangan. Sunnah dalam wudhu. Kemudian, hal yang wajib dalam wudhu adalah membaca tasmiyah. Jadi, dianjurkan berniat ketika membasuh kedua telapak tangan, kemudian dia wajib membaca tasmiyah ketika itu. Oleh karena itu, ya al-mu'alif rahimahullah, beliau mengatakan, wa yanwi thumma yusammi. Maka ya dia berniat kemudian membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Thumma yaghsilu kafaihi thalathan, lalu membasuh ya kedua telapak tangan 3 kali. Ya, jadi disunahkan membasuh kedua telapak tangan 3 kali ketika wudu. Pun demikian, ya, membasuh kedua telapak tangan ketika setelah bangun dari tidur malam. Ya. Lalu ada pertanyaan misalnya, apakah ketika membasuh kedua tangan setelah bangun dari tidur malam itu, membasuh keduanya berulang kali ataukah tidak? Kata Syekhuna Khalid Al-Musyaiki Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan cukup dengan 3 kali basuhan. Ya, sebab ini masuk ke dalam bab masalah ibadah. Ya, wallahu a'lam. Lalu kata al-mu'alif rahimahu ta'ala, thumma yatamadmad. Ya, kemudian madmadah. Thumma yastansyik biyaminihi. Kemudian setelah itu adalah istinsyak, ya, dengan tangan kanannya. Wa yastansir bi yasarihi, dan istinsar dengan tangan kirinya, salasan-salasan, 3 kali, 3 kali. Yang namanya madmadah adalah memutar-mutarkan air, ya, memutar-mutarkan air di dalam mulut atau berkumur-kumur begitu, lalu mengeluarkannya. Sedangkan istinsyak adalah menghirup air ke hidung. Sedangkan istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Jadi, melakukan madmadah seraya melakukan istinsyak dengan tangan kanannya, lalu dia melakukan istinsar dengan tangan kirinya. Berkaitan tentang madmadah itu ada 2 keadaan. Yang pertama, keadaan yang wajib, dan juga yang kedua adalah mujzi'u, boleh. Yang dimaksud dengan madmadah wajib yakni berkumur-kumur ya di dalam mulut dengan adna tahrik. Ya, dengan adna tahrik. Maksudnya ada batas minimal gitu, atau tidak pada keseluruhan mulutnya. Ya, tidak pada keseluruhan mulutnya. Itu yang dimaksud dengan adna tahrik. Adapun yang madmadah mujzi'u, yang boleh, yaitu berkumur-kumur ya di dalam keseluruhan mulutnya. Ya, berkumur-kumur di dalam keseluruhan mulutnya. Kalau tadi yang wajib hanya sebagian saja, ya mungkin hanya sekadar di apa namanya depan atau pertengahan mulutnya saja misalnya. Adapun yang mujzi'u, maka semuanya, ya keseluruhan di dalam mulutnya, itu yang mujzi'u. Lalu misalnya ada pertanyaan, apakah memisahkan antara madmadah dengan istinsyak ataukah tidak begitu? Di sini para ulama beda pendapat ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah, menurut beliau, kata beliau, enggak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memisah antara madmadah dengan istinsyak. Oleh karena itu, hendaklah seseorang mengambil air ya dan menampungnya pada telapak tangannya untuk madmadah sekaligus istinsyak. Ya, dia beristinsyak dengan tangan kanannya lalu istinsar dengan tangan kirinya. Inilah yang afdol, yaitu tidak memisahkan antara madmadah dengan istinsyak. Ya. Jadi langsung mengambil air ya, baik itu untuk madmadah maupun untuk istinsyak. Dan dianjurkan bagi orang yang tidak berpuasa ya, dianjurkan bagi orang yang tidak berpuasa untuk mubalaghah. Ya, mubalaghah maksudnya adalah bersungguh-sungguh ketika madmadah maupun ketika istinsyak. Adapun mubalaghah ya ketika istinsyak bagi orang yang berpuasa itu hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh. Salasan, tiga kali, yakni maksudnya madmadah, istinsyak, dan juga istintar, itu dilakukan sebanyak tiga kali. Lalu, kata beliau, Imam Al-Buhuti, rahimahullah ta'ala, ثم يغسل وجهه من منبت شعر رأس المعتاد مع من حذر من لحيين والذقن طولا. Kemudian membasuh mukanya dari tempat tumbuhnya rambut, ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, sebagaimana biasanya. Disertai apa-apa yang ada di sisi dari kedua tempat tumbuhnya jenggot. Ya, dan sampai dagu untuk panjangnya dan lebarnya. Sampai apa-apa yang ada di antara kedua telinga. Ini batasan ya. Batasan berkaitan dengan muka. Ya, batasan berkaitan dengan muka. Dia membasuh mukanya dari tempat tumbuhnya rambut. Berarti kan ini atasnya. Ya, dari tempat tubuhnya rambut sampai ke dagu, ini untuk panjangnya ya, dan untuk lebarnya adalah dari telinga dari sini ya sampai dengan sebelah sini. Nah, ini keseluruhan sini ya, ini adalah muka dan dibasuh. Itu berkaitan dengan batasan yang disebut dengan muka. Yang disebut dengan muka. Lalu, kata beliau rahimahullah ta'ala, wama bainal udhunaini ardhon, ya tadi sudah ya dan lebarnya sampai apa-apa yang ada antara kedua telinga. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wama fi min sya'rin khafifin wa dhahiri al-katsifi wa yukhalil batinahu, dan apa-apa yang ada di wajah ya berupa rambut yang tipis dan yang tampak tebal kemudian menyela-nyela bagian dalamnya. Untuk asy'aru ini, rambut ya, ketika dalam keadaan wudu ini, itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rambut yang wajib dibasuh dengan air ketika toharoh akbar. Ya, maka ini wajib dibasuh luar dan dalamnya. Rambut yang wajib dibasuh ketika toharoh akbar, apa maksudnya? Rambut kepala. Ya, rambut kepala. Ketika kita melaksanakan toharoh akbar, maksudnya mandi junub begitu, kan membasahi ya rambutnya itu dan kemudian sampai terasa ke kulit kepala, ya begitu. Pun demikian dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya dalam toharoh sugro dengan air, ya dalam toharoh sugro dengan air, maka ini di tafsil, yaitu di rinci. Jika rambut tersebut khafif, rembut, lembut atau ringan, ya, maka wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya. Jika rambut tersebut lebat, maka wajib dibasuh bagian luarnya dan menyela-nyelanya untuk bagian dalam rambutnya tersebut. Jadi kalau misalnya rambutnya itu atau jenggotnya itu khafif, ya, sedikit, ya, maka luar dan dalam, jadi dibasuh. Tapi kalau ternyata lebat, ya, maka yang dibasuh bagian luarnya, kemudian yang bagian dalamnya itu disela-sela, ya, disela-sela pakai air. Kemudian yang ketiga, taharah tayammum, ya, taharah tayammum pada hadas akbar dan asghar. Kenapa dijadikan satu? Tayamum hadas akbar dan tayamum hadas asghar. Ya, sebab tata cara tayamum untuk hadas akbar dan asghar itu sama. Nah, berkaitan dengan rambut, ya, atau apa namanya, bulu jenggot begitu, ya, maka tidak wajib dibersihkan. Sebab toharoh tayamum itu adalah toharoh maknawiyah, ya, dan menggunakan debu sebagai pengganti air ketika wudu maupun mandi. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengatakan wajib untuk mengusap rambut jenggot ketika tayamum, maka ketahuilah hal ini sebetulnya tidaklah wajib. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, wa yukhalil bautinahu, dan menyela-nyela bagian dalamnya. Zahir ucapan Imam Al-Buhuti rahimahullah bahwa meskipun rambut jenggot tersebut tipis, ya, tetap menyela-nyelanya dengan air. Sebab hal ini umum sebagaimana dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kadang menyela-nyelanya, kadang menyela-nyelanya, kadang juga meninggalkannya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa demikian? Beliau menyampaikan alasan, sebab kebanyakan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah selalu menyebutkan menyela-nyela jenggot. Oleh karena itu, dianjurkan kadang menyela-nyelanya dan kadang tidak sebagai bentuk menjamak dua dalil, ya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana kaifiyah at-tahlil, tata cara menyela-nyela jenggot? Ya, tata cara menyela-nyela jenggot itu bagaimana? Yang pertama, kita ambil segenggam air, ya, segenggam air, kemudian meletakkannya di bawah dagu. Nah, ini air, misalnya begitu, ini air, kemudian kita meletakkannya di bawah dagu, kemudian menyikat atau menggaruknya ke bawah jenggot, kan begitu? Ya, ambil air. Kemudian kita letakkan di bawah dagu, lalu menyikat atau menggaruknya ke bawah. Seperti itu. Kemudian ambil air lagi dan meletakkan ke sampingnya. Ya, ambil air lagi kemudian meletakkan ke sampingnya. Kalau ternyata di sini ada gitu. Kalau saya kan enggak ada. Ya, kalau misalnya di sini ada jenggotnya, ya begitu, maka ambil air lagi lalu menggaruknya ke sebelahnya. Ya, begitu. Yang pertama ambil air bawah, ya. Kemudian kalau yang kedua ambil air lagi buat sini, ya, samping. Seperti itu. Itu kaifiyah tentang kaifiyah at-tahlil. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, thumma yadaihi ma'amirfaqaihi talatan, kemudian membasuh kedua tangan disertai kedua siku, ya, membasuh kedua tangan disertai kedua siku tiga kali. Saya lebih saya lebih apa namanya, saya lebih nyaman menerjemahkannya adalah dengan membasuh kedua tangan ma'a mirfaqaihi, itu disertai, bukan apa namanya, disertai dengan, disertai kedua kedua siku. Yang namanya siku kan ini namanya siku ya. Kalau misalnya kita terjemahkan membasuh kedua tangan sampai siku, itu kurang tepat, tapi dia disertai dengan siku ya. Jadi kita ambil air, ini air, kemudian air kita alirkan ya sampai siku, lalu kita putar ya. Ini apa namanya, membasuh kedua tangan sampai disertai kedua kedua siku sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya, wa yu'fa an yasirin wa sakhin tahta dhufrin, dan dimaafkan dari kotoran yang sedikit yang ada di bawah ya, yang ada di bawah jari. Ya, kalau misalnya di jari-jari kita ada suatu kotoran, ya, yang jari-jari kita ada suatu kotoran dan itu ternyata sedikit, itu dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Ya. Lalu kata beliau rahimahullah, thumma yamsahu ra'sahu, ya, kemudian mengusap kepala, thumma yamsahu udhunaihi marrotan, ya, kemudian mengusap kedua telinga marrotan, ya, sekali. Mengusap kepala, lalu mengusap kedua telinga sekali. Zohir kalam dari al-mu'alif rahimahullah bahwa mengusap kepala dan kedua telinga masih menggunakan air yang sama. Tidak mengambil air yang baru. Meskipun ketika seseorang ingin mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga, maka itu tidak masalah dan nanti dikategorikan sebagai sunnah-sunnah yang ada dalam wudu, yaitu mengambil air, ya, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, thumma yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi thalathan, kemudian membasuh kedua telapak kaki ya disertai kedua mata kaki. Ya, mata kaki itu ada tulang yang menonjol ya, yang ada di kaki ya, yang ada di kaki. Sebanyak 3 kali. Thumma yaqulu, kemudian berdoa ya, rafi'an, seraya dia itu mengangkat basarahu, pandangannya, lisamai, ke langit ya. Sebagaimana hal ini dalam hadis man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma rafa'a nazarahu ila samai wa fihi Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, lalu dia menengadahkan pandangannya ke langit ya, dalam hadis juga dinyatakan doanya, ya Allah ya, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang banyak bertobat dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan diri. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Umar radhiyallahu anhu ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Ya. Hanya saja ada catatan dari Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizallahu taala bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ini ya, hadis yang berkaitan dengan memandang ke langit, menengadah ke langit seraya berdoa setelah wudu ya, itu kalau menurut beliau itu adalah dhaif ya. Dan di sini di catatan kaki kitab kita ada perkataan yang dinukil oleh muhaqqiq yaitu Syekh Mutlaq Al-Jazir hafizallahu taala Beliau menukil perkataan Syekh Ibnu Baz ya rahimahullah berkaitan tentang memandang ke langit atau mengadahkan pandangan ke langit, ya dalam sanadnya itu ada sebagian yang diperbincangkan ya. Oleh karena itu jika seseorang ingin melaksanakannya atau mengamalkannya tidak masalah, dan jika tidak mengamalkannya juga tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Doa yang dibaca, ya doa yang dibaca adalah di sebagaimana kata mu'alif rahimahullah ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Jika ingin menambahkan dengan doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, tidak masalah insyaallah taala. Lalu berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa yaghsilu aqta'un baqiya fardhihi ya, membasuh yang terpotong yang masih tersisa permukaan yang wajib dibasuh. Kata Syekhuna Muhammad Bajabir hafizhahu taala, yang namanya al-aqta'u itu adalah anggota wudu yang terpotong. Ya, anggota wudu atau anggota badan kita yang biasa buat wudu itu terpotong. Jadi, kalau seseorang tangannya terpotong setengahnya, katakanlah demikian, maka dia wajib membasuh yang tersisa. Nah, maka dia wajib membasuh yang tersisa. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yubahu tansyifun wa mu'inun. Boleh ya tansyif, menyeka atau mengelap bekas wudu, dan juga menuangkan air wudu. Ya, mu'in di sini ada dua makna. Yang pertama, bisa mendekatkan air wudu ya, atau yang kedua bisa menuangkan air wudu bagi orang lain yang mau wudu ya. Jadi boleh bagi seseorang setelah selesai berwudu ya, dia menyeka atau mengelap bekas air wudunya yang menempel ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian beliau membalik kain jubahnya lalu menyeka wajahnya dengan kain tersebut. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya hasan. Pendapat kedua berkaitan dengan menyeka bekas wudu ya, atau mengelap bekas wudu, hukumnya adalah makruh. Sebab ada riwayat lain bahwa Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, beliau menyodorkan kain ya, menyodorkan kain lap atau handuk begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berwudu, dan ternyata beliau mengembalikannya. Artinya beliau tidak memakainya untuk menyeka ya. Pun demikian ya, dibolehkan bagi orang lain untuk mendekatkan air wudu atau menuangkan air wudu ya, atau mendekatkan atau menuangkan air mandi agar lebih memudahkan bagi temannya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayat Muslim ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man wuddi'a bi'idnihi wa nawahu shohha. Barang siapa yang wudu ya, dengan izinnya dan niatnya, maka dia sah. Hal ini berkaitan tentang keadaan seseorang yang diwudukan oleh orang lain. Ya, tentang keadaan seseorang yang diwudukan oleh orang lain. ya. Misal ada orang yang lagi sakit. Ini kita langsung ke tasawur masalahnya. Misal ada orang yang lagi sakit dan dia niat untuk berwudu. Ya, dia punya niat untuk berwudu. Akan tetapi ternyata keadaan dia tidak mampu untuk mengambil air atau wudu sendiri. Dia enggak mampu. Kemudian datanglah orang lain yang mewudukkan orang sakit tadi. Maka wudunya orang yang sakit ini sah. Sebab yang terkena perintah untuk berwudu adalah orang yang sakit tadi. Dan dia memiliki niat untuk hal tersebut. Sedangkan orang yang mewudukkannya tidaklah dikenakan perintah untuk berwudu. Ya. Oleh karena itu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan sah, ya, sah orang yang diwudukkan. Ya, sahnya orang yang diwudukkan. Ya, jadi ini berkaitan dengan seseorang yang diwudukkan oleh orang lain. Dalam hal ini niat yang dianggap sah adalah niat yang berasal dari orang yang berwudu, bukan dari orang yang mewudukkannya. Alasannya apa? Sebab orang yang berwudu itu merupakan orang yang dikenai perintah untuk berwudu, di mana wudu itu akan menjadi miliknya. Berbeda halnya dengan orang yang mewudukkan, karena dia hanya sebagai perantara, hanya sebagai alat. Ya. Orang yang mewudukkan itu hanya sebagai alat berwudu saja, yang di mana dia tidak dikenai perintah untuk berwudu, dan wudu itu pun tidak menjadi miliknya. Ya. Tasawur masalahnya seperti tadi, orang yang sedang sakit, kemudian ada orang yang mewudukkannya, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Lalu kata beliau rahimahu taala, wa yusanu fi wudu'in, dan disunahkan dalam berwudu itu siwakun, ya, untuk bersiwak. Penjelasan masalah bersiwak sudah berlalu, ya. Kemudian wa ghuslu kafaihi in lam yakun qa'iman min nawmi lailin naqidin liwudu'i fayajibu. Membasuh kedua telapak tangan, ya, membasuh kedua telapak tangan jika tidak keadaan bangun dari tidur malam, yang dimana bangun atau maaf yang dimana tidur malam itu membatalkan wudu. Ketika orang yang bangun dari tidur malamnya ini, ya, dia hendak wudu, maka dia wajib membersihkan kedua tangannya dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah bersiwak, kemudian yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, wal bida'atu qabla ghuslin, ya, dan sebelum memulai membasuh wajah madmadah, ya, lalu istinsyak terlebih dahulu. Berikutnya yang keempat adalah wa mubalaghatun fihima ligoiri sha'imin, dan mubalaghah bersungguh-sungguh ketika melakukan keduanya kecuali bagi orang yang berpuasa. Sunnah yang kelima yaitu wa takhlilu lihyatin katsifatin, yang menyela-nyela jenggot yang lebat. Yang keenam wa asabi'a, dan menyela-nyela jari jemari. Zahir kalam al-mu'alif rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa menyela-nyela jari jemari ketika wudu itu sunnah secara mutlak. Ya. Oleh karena itu ketika membasuh kedua tangan, membasuh kedua telapak tangan, ya, kita menyela-nyela jari jemari kita. Dan ketika membasuh kaki, menyela-nyela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Ya, digosok menggunakan jari kelingking. Kemudian yang ke-8 kata beliau rahimahullah taala, watayamun, ya, dan memulai dari yang kanan. Yang ke-9 wadalkun, dan juga menggosok anggota wudu. Ya, menggosok anggota wudu. Bukan hanya sekadar kena air. Kadang kalau anak kecil atau orang yang enggak tahu dalam wudu itu kan hanya sekadar yang penting kena air, tapi apa? Benar-benar digosok, ya. Kemudian yang ke apa namanya ke 10 kata beliau rahimah ta'ala, wa akhdhu ma'in jadidin li udhunaini, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Ya. Lalu yang ke 11 yang terakhir adalah wa ghuslatun thaniyatun wa thalithatun, basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga dalam wudu. Itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau ternyata lebih dari 3 kali basuhan? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kuriha fauqaha. Ya, dan makruh hukumnya basuhan di atas 3 kali. Ya. Wallahu a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.